pernah ku bayangkan semua ini menjadi jawaban atas doaku. Semua yang ku pinta kau berikan padaku. Dengan apakah ku balas cintamu? Tak pernah ku bayangkan semua ini yang terbaik kau berikan untukku. Anugerah terbesar kau mati bagiku. Dengan apakah ku balas cintamu? Terima kasih buat karyamu yang terindah dan terbaik dalam hidupku. Terima kasih buat cintamu yang tak pernah terhenti di sepanjang hidupku. Ku bayangkan semua ini menjadi jawaban atas doaku. Semua yang ku pinta kau berikan padaku. Dengan apakah ku balas cintamu? Tak pernah ku bayangkan semua ini yang terbaik kau berikan untukku. Anugerah terbesar kau mati bagiku. Dengan apakah ku balas cintamu? Terima kasih buat karyamu yang terindah dan terbaik dalam hidupku. Terima kasih buat cintamu yang tak pernah terhenti di sepanjang hidupku. Karyamu yang terindah dan terbaik dalam hidupku. Terima kasih buat cintamu yang tak pernah terhenti di sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih buat cintamu.